Sada Johannes bindu telu. Nehen uga kelengna ate bapa man banta. Bage belinna kekelengna man banta, seh maka kita igelari anak-anak di bata. Canah labo gelar saja, tapi tuhu-tuhu me kita anak-anak di bata. Enda me sababna, maka doni si jahat enda la nandai kita, sebab doni la nandai di bata. O kam siku kelengi, kita enda genduari anak-anak di bata, tapi kuga kita pagi, langa i petangkas man banta. Tapi si teh maka kenca pagi ruh Kristus, bali me kita ras ia, sebab si idah me ia bagi si tuhu-tuhuna. Kalak si bagenda pengharapenna nang dangi Kristus, ijagana bana gelah tetap bersih ibas dosa-dosa nari, bali ras Kristus pe bersih ibas dosa nari. Kalak si rebahan dosa, ilanggarna pe perintah di bata, sebab dosa emang ngelanggar perintah di bata. Itahendu maka Kristus ngoroh ku dunienda guna ngangkut dosa manusia, janah ia jine lar dosa. Jadi kerina kalak singgeluh kibas persadaan ras Kristus, lanai itrus kena erbahan dosa, tapi si terus erbahan dosa, lengah idahna Kristus, entah pe lengah itandaina ia. O anak-anakku, ola pelepas isepe mabai kam papa. Kalak si ngelakoken si ngena ati dibata, asalna ibas dibata nari, bali ras Kristus pe, asalna ibas dibata nari. Tapi kalak si terus erbahan dosa, ia si kerajangan iblis kap, sebab iblis seir dosa mula-mula narikin. Anak dibata ruh kudunienda, guna engkernepken pendahin iblis. Ise si inggo jadi anak dibata, la itrus kena erbahan dosa, sebab biak dibata lid ibas ia. Canar kiteken dibata kap bapana, lanai banci itrus kena erbahan dosa. Enda melainna anak-anak dibata ras anak-anak iblis. Ise silang ngelakoken singena ati dibata, tah pela iklengina seninana, ia labo anak dibata. Mula-mula nanarikin, ngo ibegindu berita enda, emo kita arus si keleng-kelengen. Ola bagi kain si jadi anak iblis, agina pe imunuhna. Ngkaikin maka ibunuh kain agina, emer kiteken kai si ibahan kain salah, janah kai si ibahan agina, rikutken singena ate dibata. Jadi ola mamang atendu o senina-senina, adi nembek hate bangsa dunia da man bandu. Si etekap maka enggo si tadingken kematen, janah lawes kita ku kegeluhan, si enda si teh perbahan keleng ateta seninanta. Kalak silar keleng ate, tandana ia tetap dengar itruh kuasa kematen. Kalak sinembah hatena seninana, pembunuh kap. Janah ia tehnu, maka kalak pembunuh lalit ibas ia kegeluhan si tuhu-tuhu silar kri-krin. Arahenda mo si teh kekelengene, Kristus nggo ngendesken geluhna man gunanta. Maka kita pe arus ngendesken geluhta guna seninanta. Adilit sekalak bayak, idahna seninana kekurangan, tapi la atena mekuah man seninana kuga banci kalak si bage ngata kenca, maka keleng ngatena dibata. O anak-anakku, kekelengen ta ola terjang biber saja, entah pe ibas cakap saja ngenca. Arus maka tuhu-tuhu kekelengen ta si tridah arah perbahanan ta. Bagenda modalanna maka si teh kita bengket kubas si asalna ibas dibata nari, seh maka tetap ukurta ia depan dibata. Adi pusuh pratenta nalahkan kita, si teh maka dibata belinen asa pusuh pratenta, janah kaipe ia tehna. Maka o senina-senina siku kelengi, adi pusuh pratenta la nalahkan kita, tetap kap ukurta ia depan dibata. Kaipe si pindo kita manbana, ibere kenange, sebab patuh kita ngikutkan perintahna, janah si bahan si ngena atena. Si perintah kena manbanta, kap arus maka kita tek man anakna, Yesus Kristus. Canah kita arus si keleng-kelengen, bagi inggoi pedahkan Kristus man banta. Ise si patuh ngikutkan perintah-perintah dibata, yang geluh hibas persadaan ras dibata, canah dibata ngeluh hibas persadaan ras ia. Canah siteh maka dibata ngeluh hibas persadaan ras kita, arkiteken kesahna si ibrikena man banta.